Mitra bisnis, saat ini kita dihadapkan pada sebuah fenomena, makin mengendurnya semangat masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pemilihan pimpinan, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Prediksi dari beberapa lembaga independen menunjukkan, jumlah golput dalam pemilu 2009 diperkirakan bisa mencapai 40% dari total jumlah pemilih. Alasannya, saat ini masyarakat menjadi semakin apatis setelah melihat para pimpinan yang mereka pilih pada pemilu lalu, ternyata tidak dapat mewakili aspirasi mereka. Selain itu, masalah data pemilih yang tidak terupdate secara baik juga diproyeksi akan menjadi faktor pemicu melonjaknya jumlah golput. Seperti apa pandangan Butet Kartarejasa melihat masalah ini? Segera kita akan berbincang dengan Butet Kartarejasa. Mas Butet, jumlah golput dalam pemilu mendatang diperkirakan bisa mencapai 40%. Apa pendapat Anda melihat fenomena masyarakat yang memilih golput ini, Mas? Silakan, itu masalah hak ya. Ya ini risiko berdemokrasi ya. Orang boleh golput. Saya nggak ingin melarang mereka yang golput waktu orang keputusan hatinya akan memilih. Tapi kalau Anda bertanya saya golput atau tidak, saya sebisanya dalam situasi perubahan transisi ini akan menggunakan hak pilih saya sebaik-baiknya. Alasannya apa, Mas Butet? Karena saya ingin melakukan satu partisipasi politik. Partisipasi politik dari rakyat yang apolitis kayak saya adalah dengan menggunakan hak politik saya sebaik-baiknya. Jadi kalau saya boleh menghimbau, ya jangan sia-siakan hak politik ini. Lantas kenapa kita sebaiknya tidak menyia-nyiakan hak politik kita, Mas Butet? Supaya saya punya hak untuk protes ketika kemudian nanti ternyata para pengelola kebijakan politik itu tidak melaksanakan tugas sebagaimana kewajibannya. Saya bisa protes karena saya melakukan, memberikan hak saya. Tapi kalau saya golput, kan kita tidak bisa membayangkan bahwa ya saya menjadi bukan sesuatu. Saya nggak punya hak untuk protes dong. Loh, kalau lu juga nggak milih, nggak berpartisipasi kok gitu loh. Demikian Butet Kartarejasa. Saya Dinda Natasha.